السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل التعلق بعباده الصالحين من أقوى عور الإيمان والدين ووسيلة للارتقاء إلى درجة اليقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، سيد الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الحبائب الأعزاء، معاشر الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات، المنتسبين والمنتسبات إلى أمة سيد الأنبياء رحمكم الله، الحمد لله ثم الحمد لله، di mana kita pada saat yang penuh barokah ini dikumpulkan dalam rangka menghadiri akan haul daripada salah satu putra-putra terbaik anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dimudahkan langkah-langkah kita untuk bersama-sama mengingat mengenang akan cerminan daripada salaf-salaf kita. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama bertabarruk dengan corong daripada salaf-salaf kita, daripada perbuatan-perbuatan mereka-mereka yang sangat luhur, yaitu Sayyiduna Maulana Al-Habib Ja'far bin Syekhul As-Segaf, yang mana dipastikan majlis macam ini adalah majlis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis macam inilah yang kita harus mengutamakannya, lebih-lebih di era semacam ini di mana banyak daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digerogoti, yang disudutkan oleh musuh-musuh Islam. Oleh karena demikian, tidak ada jalan lain terkecuali kita menjadi bagian daripada majlis yang teramat mulia ini. Betapa tidak, majlis inilah yang menjadikan kita kembali ke jalur salaf kita. Kita mengikuti akan perilaku salaf kita, berpegangan dengan salaf kita berkat menghadiri majlis macam ini. Sebab majlis inilah pengikat kembali akan kita dengan salaf-salaf kita. Dengan adanya majlis macam ini, banyak daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama yang menjadi anak cucu Ar-Rasul, menjadi pengikut-pengikut hibin daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat majlis macam ini menjadi mereka-mereka yang kembali ke jalur sunnatul Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mengherankan Al-Habibul Imam Muhammad bin Idrus Al-Habasyi beliau mengatakan, kalau di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah mentasbih akan kekasihnya Nabi Muhammad dengan firman-Nya, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'ada, dan kami menceritakan akan cerita-cerita daripada nabi-nabi terdahulu kepadamu wahai kekasihku Nabi Muhammad. Maka untuk zaman semacam ini, justru cerminan daripada ayat tersebut adalah keberadaan kita di majlis-majlis haul daripada as-solihin. Kalau di zaman Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah mentasbih akan Nabi Muhammad dengan qasas cerita-cerita daripada nabi-nabi terdahulu, maka untuk zaman sekarang justru praktek daripada ayat tersebut keberadaan kita di majelis-majelis Allah. Berapa banyak daripada mereka-mereka yang muhibbin, terutama anak cucu daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat majelis semacam ini mereka menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat akan Sayyidunal Imam Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, manakala di majelisnya beliau mengingatkan, menceritakan akan Sayyidunal Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Sigaf, di mana suatu saat anak beliau Sayyidunal Imam Umar Al-Mahdar, yang mana beliau di saat itu masih sangat-sangat belia, yang lam tutorro syaribu, di mana beliau punya cambang belum nampak dengan subur, beliau berhaji ke Makkatul Mukarramah, yang mana di Makkatul Mukarramah ada pimpinan daripada Al-Arifin Billah, yaitu Al-Imam Tahir At-Takriti. Setiap orang bila datang ke Makkatul Mukarramah pasti berziarah ke Al-Imam Tahir At-Takriti, menghadiri pengajiannya. Al-Aulia wal-Arifun itu berada di majlis daripada beliau. Al-Imam Umar Al-Mahdha, manakala memasuki majlis tersebut, beliau dipadati dengan anwar, sehingga walaupun sangat-sangat belia, cahaya itu mencorong. Sehingga Al-Imam Tahir At-Takriti di sadrul majlis itu mampu untuk melihat akan sinar cahaya daripada Al-Habib Umar Al-Mahdhar. Kemudian dipanggil, mendekat, begitu sampai di hadapan beliau, ditanya, "Man anta?" Siapa anda? Wahai pemuda, dijawab, "Ana ibnu Abdurrahman bin Muhammad As-Sittah." Apa kata Al-Imam Tahir At-Takriti? "Ya jemaah, isyhadu, saksikanlah. Abu hadzal walad idza hadara fi majlisin ma'al al-awliya yakun abuhu kal asad wal awliya arifun kulluhum kadhar." Kadhar, ketahuilah, saksikanlah, ayah daripada pemuda ini bila berada di majlis berkumpul dengan al-awliya al-arifin, mereka itu semuanya bak kambing di hadapan asad, di hadapan akan singa. Ini cerita yang dibacakan oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas di majelis beliau. Kebetulan di majelis beliau ada pemuda yang namanya Ali bin Muhammad Al-Habasyi, ada pemuda yang namanya Ahmad bin Hasan Al-Attas. Begitu mereka mendengar akan cerita daripada kakek mereka, yaitu tentang Sayyidina Abdurrahman As-Sigaf, maka ucapan tadi itu menghunjam di hati mereka. Takahrobatil himmah, himmahnya meningkat dan berjanji akan menjadi bagian daripada mereka. Tidak akan keluar dari majelis semacam ini terkecuali mengikuti ittiba pada kakek mereka. Sehingga tiada lama muncullah Al-Imam Ali bin Muhammad As-Sigaf, Ali bin Muhammad Al-Habasyi, yang mana daripada ketinggian maqam Al-Habibul Imam Ali bin Muhammad Al-Habasyi, sampai-sampai Sayyidina Imam Abu Bakar bin Salim mengatakan, "Ya Ali, idza utrijatin nubuwah baina jambaika salatan sabi auladi." Allahu Akbar. Ini berkat majlis macam ini, yang namanya anak cucu, terutama daripada sahibul hal wal muhibbin, ini dengan sendirinya akan menjadikan mereka pengikut-pengikut yang setia dan pelaku-pelaku daripada apa yang telah dilakukan oleh salah-salah mereka, oleh kakek-kakek mereka. Maka tidak mengherankan bila Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi menjadi mereka-mereka yang tinggi maqamnya, yang dibanggakan oleh umat Nabi Muhammad SAW, sehingga sebagian daripada ulama mengatakan bahwasanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi ini mestinya dilahirkan di zaman as-sahabah. Dilahirkan di zaman as-sahabah, namun diakhirkan oleh Allah rahmatan bi hadhil ummah. Caranya melalui majlis majlis ini. Begitu pula Habib Ali Muhammad bin Hasan Al-Attas, begitu mendengar akan uraian, ucapan, keterangan daripada sang guru, maka beliau dalam waktu singkat menjadi mereka-mereka yang ilmunya tidak ada yang menyamainya. Bahkan beliau mengatakan di akhir zaman, di akhir kehidupan beliau, beliau mengatakan, sebetulnya ilmuku yang aku dapat dari dulu itu sangat banyak. Coba ada yang menulis. Adapun yang kalian tulis, wahai talamidi, ibarat lampu kipas angin. Kalian hanya mendapatkan akan anginnya, tapi isinya itu justru ada di hati. Tidak ada yang mencatat. Begitu sempurnanya akan ilmunya, sehingga dikatakan kalau seandainya beliau ingin menjadi pimpinan daripada mujtahid, menjadi mujtahid mutlak, beliau bisa, mampu, tapi rahmatan dan ta'aduban bisalah. Maka tidak mengherankan beliau tadi begitu dekatnya dengan baginda Rasulullah SAW, begitu ta'aluknya dengan baginda Rasulullah SAW, dalam masalah yang sepilih saja itu Nabi yang mengaturnya, Nabi yang mengurusnya. Dalam masalah qiyamul lail saja bila beliau terlambat, Nabi yang mengingatkannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini mereka-mereka ini putra-putra yang keluar dari majelis-majelis hal semacam ini. Maka sungguh sangat sangat besar akan anugerah Allah untuk kita manakala kita dikumpulkan di majelis macam ini, diringankan kaki-kaki kita untuk pergi ke majelis ini. Ketahuilah, siapapun orangnya bila mendapatkan inayatullah kemudian hadir akan majelis ini, tidak akan keluar dari majelis ini kecuali betul-betul bertekad untuk mengikuti ittiba daripada apa yang telah disebutkan daripada al-akhlaqul karimah daripada sahibul haul. Sehingga dengan demikian tidak akan ada daripada mereka-mereka keluar dari majelis ini kecuali diperhatikan oleh sahibul haul, diperhatikan oleh sunnah imam al-habib Ja'far bin Syafar As-Sigar, yang mana dengan demikian orang tersebut keluar dari masjid ini digugurkan dosa-dosanya, diampuni. Ini gambaran daripada Id hari raya untuk umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Maka tidak mengherankan bila Habibul Imam Muhammad bin Idrus Al-Habasyi yang membuat dan membuka pertama kali akan hall-hall di Indonesia ini, manakala beliau akan membuka akan hall daripada Al-Habib Tahir Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad, beliau mengatakan jina ila tegar liqasdil uwad lihaul ibni di Tahirin Al-Haddad ra'sil jihad yawmuh kamal hajj, yawmuh kamal hajj tughfar bihi dhunubul ibad wal faisalati ala babir ridha was sadaq asabihim tanzilur rahmatu ala dil bilad wa tashmulul kulla fil afaq hadir wa bad. Ketahuilah majlis macam ini adalah majlis turunnya rahmat Allah. Allah membagi-bagi akan rahmatnya, inayahnya, maghfirahnya. Maka dengan demikian aku menghadiri akan hal daripada Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Ini adalah merupakan hari raya di mana ampunan-ampunan dari Allah turun dengan derasnya, bakran yang dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rahmat dan inayat majlis macam ini bukan saja untuk yang hadir, tapi justru untuk mereka-mereka yang tidak hadir. Asabim tanzilur rahmatu ala dzil bilad, dipastikan rahmat akan turun untuk alam, untuk kota ini, negeri ini. Bukan saja di kota ini atau di negeri ini, tapi mencakup mereka-mereka al-hadir wal-bad di tengah kota ataupun di desa-desa. Maka dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, majlis hal semacam ini, inilah yang menjaga kita. Majlis hal semacam ini, inilah yang menangkal akan turunnya masaib dan fitan. Jangan menganggap bahwasanya yang namanya kekuatan daripada suatu pemerintahan dan dengan senjata yang muta'akhir itu yang menangkal akan musuh-musuh. Ketahuilah, yang menangkal musuh-musuh yang sebenarnya adanya majelis-majelis hal semacam ini. Oleh karena demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita-kita daripada mereka-mereka yang selalu terkait, terikat cinta dengan majelis-majelis semacam ini, sehingga dengan demikian insyaallah kita dikumpulkan bersama sahibul haul al-habibul imam Ja'far bin Syekhan As-Segaf, yang mana dengan demikian insyaallah barokahnya mencakup kita, keluarga kita, seluruh daripada ikhwanul muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.